Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qismatut tarikat, man yakra? Faddal. Antum paling dekat kan? Bismillah. Qala Syekh rahimahullah taala, qismatut tarikat, al-qismatu ja'lu syai'i al-wahidi aqsaman. Ini pembagian harta waris maksudnya ya. Di sini Syekh menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-qismah. Yani pembagian didefinisikan oleh beliau ja'lu syai' al-wahidi aqsaman, jadi menjadikan sesuatu yang satu terbagi-bagi. Nah, ya ini bagi kita dalam bahasa kita jelas pembagian harta waris. Nah, faddal. At-tarikatu ma yukhallifuhu al-maytu mayyitu min malin أو حق أو اختصاص. طيب. Dijelaskan bahwa tarikah harta yang sesuatu, gitu, sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit ketika dia wafat, meninggal, meninggalkan sesuatu berupa boleh jadi harta, mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau hak, atau boleh jadi berupa hak. Atau ikhtisas, atau kekhususan sesuatu. Sesuatu yang khusus untuknya. Nah, maka itu diwariskan ke ahli warisnya. Harta itu, hak itu, ya. Sesuatu yang khusus untuknya itu diwariskan. Nah, wal muradu bi kismati tarikati ita'u kulli warithin min at-tarikati ma yastahiquhu syar'an. Syekh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembagian tarikat ini harta peninggalan mayit, yaitu ini sekarang penjelasan tentang pembagian harta waris secara khusus. Nah, yang disebutkan di atas itu qisma ja'lu syai'al wahid aqsaman, itu definisinya secara apa? Secara umum, yang namanya pembagian ya sesuatu dijadikan terbagi-bagi. Ini sekarang penjelasan khusus untuk pembagian harta warisan, yaitu i'ta'u kulli warith, pemberian, ya, memberikan setiap ahli waris minat tarikah dari harta peninggalan mayit ma yastahiquhu, apa yang berhak dia dapatkan syara'an, secara syariat. Nah, pembagian harta waris sesuai haknya yang berhak dia dapatkan menurut aturan syariat. Naam. Qira. Wa bihadha tu'rafu ahammiyatu hadzal babi. Fa inna ahammiyata asy-syai'i bi hasabi thamaratihi wa maqsudihi. Baik. Dengan ini diketahui urgensi bab ini. Pentingnya bab ini. Ya. Ini memang bab yang urgen, yang penting. Karena urgensi sesuatu itu bihasabi thamarati maksudi, sesuai dengan buahnya dan tujuannya, atau bihasbi thamarati maksudihi, tergantung buahnya dan tujuannya. Ya. Sama bihasabi atau bihasbi. Bihasabi thamarat maksudnya ini sesuai buahnya dan tujuannya. Bihasbi thamarat maksudnya ini tergantung buah dan tujuan perkara itu. Itulah yang menunjukkan urgennya perkara tersebut. Ya. Quran. Waqad dzakara al-faradiyuna al-faradiyuna rahimahullahu likismati tarikati turqan katsiratan. Nadzkur minha mali ma yali. Waqad dzakara al-faradiyuna rahimahumullah, ahli faraid maksudnya al-fardiyun. Nah, mereka telah menyebutkan untuk kismati tarikah, pembagian harta warisan, turukan kathirat. Banyak metode yang mereka sebutkan. Banyak metode yang mereka sebutkan. Nadkuru minna mayalish yang mengatakan kami akan menyebutkan di antara metode yang banyak itu sebagai berikut, yakni yang beliau sebutkan di sini dua metode dan kita hanya akan pelajari satu metode saja. Ya, asal ada satu metode yang sudah kita kuasai sudah cukup untuk kita gunakan. Nah, yang lainnya itu hanya pengembangan saja. Yaitu at-tariqul al-awwal. Naam. Al-awwalu tariqun nisbati wa huwa an tansuba sahma kulli warithin minal mas'alati ilaiha. An tansiba sahma kulli warithin minal mas'alati ilaiha wa tu'tiyahu minat tarikati bimithlihi tilkan nisbati wa hadha a'ammu turuqi naf'an li'annahu yu'malu bihi fima yakbalu al-kismata kad-darahimi wa ma la yakbaluha kal-'abdi. Metode yang pertama istilahnya namanya tariqun nisbah. Metode an-nisbah, metode perbandingan. Pakai per gitu ya. Yaitu antan sibah sahma kulli warithin mila masalati ilaiha. Anda membandingkan, ya, membuat perbandingan saham setiap ahli waris dari masalah kepada masalah itu. Berapa perbandingannya? Ya. Wa tu'tiyahu minat tarikah. Jadi per berapa gitu lah. Sahamnya berapa? Aslul masalah maksudnya apa? Aslul masalah masih ingat ya? Sahamnya itu jatahnya setelah dikerjakan diberikan bagiannya ahlul faraid, kemudian jika ada ahlul tashih diberikan, kemudian jika butuh tashih ditashih, hasil akhir aslul masalah berapa, saham masing-masing berapa, bikin nisbah saham ke masalah sekian persekian. Nah, gitu. Misalkan sahamnya X, masalahnya Y, berarti X per Y. Ya. Nah, itu. Atau saham yang pertama A, saham yang kedua B, berarti A per sahamnya tadi masalahnya Y, berarti A per Y, B per Y. Nah, itu. Tansibah sahma kulwati min wasailaiha. Wa tu'tiyahu minat tarikah, dan anda memberikannya dari tarikah, dari harta warisan, bimithli tilkan nisbah. Semisal dengan nisbah itu, berarti A per Y kali berapa. Misalkan harta warisannya misalkan berapa? 10 juta. Berarti A per Y kali 10 juta, B per Y kali 10 juta dan seterusnya. Nanti akan disebutkan contohnya oleh Syekh. Jadi nisbah berapa perbandingan saham setiap ahli waris dengan masalahnya perberapa kalikan dengan harta warisan yang mau dibagi. Nah, Syekh mengatakan ini adalah ya metode yang paling umum, paling mencakup. Ya, paling mencakup. Ya, paling luas cakupan manfaatnya dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Li'annahu yu'malu bihi fima yaqbalu qismata, karena digunakan metode ini ya dalam pembagian warisan pada peninggalan mayit ya, warisan yang bisa menerima pembagian ya, pembagian jumlah angka kadar rohim seperti uang, dirham, dinar dan semisalnya, kalau kita rupiah. Wa ma la yaqbaluha kal abdi, dan yang tidak bisa menerima pembagian seperti itu, seperti budak. Budak kan tidak bisa dibagi-bagi, masa yang ini tangan kanan, yang itu tangan kirinya, yang dipotong-potong kan mati budaknya. Nah, baik, tapi bisa dinilai sepersekiannya untuk ini, sepersekian untuk ini, seperti itu. Ya. Baik. Contoh. Mithlu dhalika antahlika. Mithlu atau mithal? Mithalu dhalik antahlika mra'atun an zawjin wa ummin wa ukhtin syaqiq wa ukhtin syaqiqatin wa tarikatu thamanun fal mas'alatu min sittatin lizawjin nisfu thalathatun wa lil ummi thuluthu ithnan wali ukhtin nisfu thalathatun wa ta'ulu ila thamaniyatin. Contoh ini ya, seorang wanita, siapkan kertasnya atau jika sudah terlatih ya fi dhihn, nah di pikiran juga bisa. Baik, seorang wanita wafat meninggalkan ahli warisnya Zauj, kodenya apa Zauj? Jim. Kemudian ukht, syakiqah, kha, ta, syakiqah ya. Lihat, Zauj, ukht, syakiqah. Berapa untuk zauj? Kam li zauj? Tidak ada walad. Berarti utuh. Ya, tidak ada walad. Berarti zauj berapa? Paling besar jatahnya berapa? Nisf. Ya, utuh nisf karena tidak ada walad. Nah. Kemudian tidak ada walad, tidak ada adadu minal ikhwah, berarti juga utuh berapa? Paling besar? Thuluth. Tulis. Jadi nisf, thuluth. Kemudian ukhth syaqiqah. Ukhth syaqiqah. Ukhth, berapa ukhth? Tidak tertutupi oleh walad. Berarti satu orang nisf. Iya, ukht satu nisf. Berarti nisf, thuluth, nisf. Nah, wa tarikatu thamanun, tarikah harta yang mau dibagi 80. Fal mas'ala min sitta, masalahnya sitta, 6. Tadi zauj setengah, sepertiga, ukht syaqiqah sepertiga. Ya, berarti aslu masalahnya yang bisa terbagi ke seluruh. Ya, 3 dan 2 berarti 6, sitta ya. Nah. Itu yang terkecil yang bisa terbagi ke semuanya berarti sitta. Lizaujin nisfu itu. Untuk zauj an-nisf berarti berapa? Nisf dari masalah sita, setengah dari enam berapa? Thalatha, sahamnya tiga zauj. Walil ummi thuluthu thnan, tadi thuluth dari masalahnya enam, sepertiga kali enam berapa? Dua. Ya, sahamnya dua untuk Wali ukhti an-nisf juga setengah-setengah dari tiga, afwan, dari masalah berapa? Enam, hasilnya thalatha, tiga. Nah, berarti saham untuk zauj tiga, saham untuk siapa? Dua, saham untuk ukht syaqiqah tiga. Coba ditotal semua saham itu, di jumlah semua saham itu 3 tambah 2 tambah 3 hasilnya berapa? 8. Saham jumlahnya lebih besar dari aslul masalah. Ini artinya terjadi apa? Aul, pertambahan masalah. Jadi geser lagi ke samping bagannya, yang tadinya masalahnya 6 diubah menjadi naikkan, aul, terjadi aul, menjadi berapa? 8 sesuai total seluruh saham. Naam. Oleh karena itu kata Syekh, wa ta'ulu ila thamaniyatin. Selesai. Siap dibagikan harta warisannya. Berapa warisan harta warisan tadi? 80 ya. Nah, berapa nisbah saham az-zawj ke masalah? Nah, ini baca dulu. Wa nisbatu sahmi az-zawj. Wa nisbatu sahmi az-zawji ila mas'alati rubu'un wa thumunun. Wa a'tihi min at-tarikati rubu'an wa thumunan 30. Baik. Ini dulu. Satu-satu. Ya. Kita lihat perbandingan saham zauj. Sahamnya berapa tadi? Zauj thalatha, tiga. Perbandingannya dengan masalah, berarti tiga per masalahnya berapa tadi? Delapan. Berarti tiga per delapan. Coba tiga per delapan itu diurai. Coba di apakah istilahnya, di paralel gitu, diurai 3/8. Ya. Jadi saya mengatakan apa? Syekh mengatakan rubu'un wa thumun, 1/4 dan 1/8. Coba antum urai 3/8, 3 diurai menjadi angka 2 dan 1. Yakni 1/8 tambah 2/8. Itu yang ana maksud tadi. Coba diurai. Kan 3/8 kan? Ya. 3 kan angka ganjil, 8 angka genap. Jadi coba kita urai. Kita jadikan angka genap 1 yaitu 2/8. Kan bisa itu. 2/8 sama-sama genap. Sisanya 1/8. Nah, 3/8 itu sama dengan 1/8 tambah 2/8. Sudah? 1/8 itu thumun, 2/8. 2/8 itu bisa disederhanakan. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/4. 1/4 itu rubu. Berarti thumun wa rubu, rubu wa thumun. Makanya kata Syekh di sini rubu wa thumun. Begitu tadi prosesnya, kenapa bisa dapat rubu wa thumun? Yang 2/8 itu disederhanakan, dikecilkan jadi 1/4 berarti rubu, yang 1/8 tetap yaitu thumun. Jadi rubu wa thumun. Nah, ini sudah mudah ini. Ya. Kemudian kata Syekh fa'atihi minat tarikati, maka berikan untuknya dari tarikah rubu'an wa thumunan. Berapa tadi? 80 bagi 80 kali seperempat, rubu'. Seperempat dari 80 berapa? 20. 20. Ayat. Catat 20. Kemudian ditambah 1/8 tadi. 80 dari 1/8. 1/8 dari 80. 10. Berarti 20 tambah 10. Hasilnya 30. Kata Syekh, 30. Rubu' seperempat dari thamanun 20, thumun dari thamanun 10, jadi hasilnya 30. Jelas? Sebelum mana lanjut, jelas ini? Sebenarnya kalau mau langsung, coba saja langsung 3/8 dari 80, langsung aja 80 bagi 3/8 kali 80, berarti 80 bagi 8 dulu. 80 bagi 8 berapa? 10, 10 kali 3 30, langsung dapat juga. Hanya saja Syekh mengajari kita menyederhanakan pecahan itu. Nah, jadi bisa diurai seperti yang dilakukan oleh Syekh, bisa juga langsung saja seperti tadi, 80 kali 3/8, 80 bagi 8, 10, 10 kali 3, 30, selesai. Nah, baik, lanjut. Wanis batu wasil. Wanisbatu sahmil ummi ilal mas'alati rubu'un fa'atiha rubu'at tarikati 20. Perbandingan saham um, berapa um sahamnya? 2. Ya, 2. 2/8. Nah, perbandingan kepada masalah berarti 2/8. 2/8 itu kita kecilkan angkanya, berarti 1/4. Sama-sama dibagi 2. Berarti 1/4 rubu'. Nah, kata Syekh, rubu'. Kemudian berikan ya kepada al-um rubu'at tarikati, berarti 1/4 dari 80. 80 bagi 4, 20. 20, 20. Baik, al-akhir wa nisbat. ونسبة سهم الأخت إلى مسألة ربع وثمن فأعطها ربع التركة وثمنها 30. Perbandingan saham ukht yaitu 3 ke masalah adalah sama dengan zauj tadi, 3/8 diurai menjadi 1/4 dan 1/8, berikan rubu tarika dan thumunnya yaitu 30. Selesai. Jadi anggaplah tadi itu 80 berapa? 80 juta misalkan ya. Berarti sudah banyak ini. Nah, zauj dapat berapa? 30 juta. Hah? Dapat 20 juta. Syakiko dapat 30 juta. Masya Allah. Nah, bisa beli motor. Baik. Ini aja yang kita belajar. Satu metode aja, metode yang lainnya. Nah, bisa di, jika mau dibaca-baca sendiri aja. Nah, kita fokus satu ini saja kita pakai untuk menghitung, dan ini yang paling luas, paling umum cakupan manfaatnya kata Syekh, seperti telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kita lanjut langsung ke halaman 116, yaitu jika ada wasiat. Nah, jika pewaris berwasiat mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain, berarti kan harta akan dibagi sebagian untuk wasiat, sebagian untuk ahli waris. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Nah, di sini diajarkan oleh Syekh caranya. Qismatut tarikat idza kana hunaka wasiyatun wa yusamma 'amalul wasaya. Naam. Bergantian bacanya. Kita ambil ya satu halaman ini mungkin. Masih muda ini. Ringan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kismatu tarikat idza kana hunaka wasiyatu yusamma amalal wasaya. Amalal wasaya. Baik. Pembagian tarikat apabila ada wasiat, dan sistem pembagian ini disebut ya amal al-wasaya. Ada? Tidak ketemu. Beda nas. Halaman berapa? Sama naskahnya anda. Tangkasimu wasi. Tangkasimul wasiyatu bin nisbati ilal musa bihi salasatu aksamin. Wasiyatu tangkasimu salasata aksam. Salasata aksamin. Wasiyatu wasiyatun binasibin wa wasiyatin bi juz'in wa wasiyatin bihima. Wasiyatin binasibin wa wasiyatin bi juz'in wa wasiyatin bihima. Bisa dijadikan rafa' wasiyatin binasibin wa wasiyatin bi juz'in wa wasiyatin bihima. Baik. Yaitu na'am hiya wasiyatun binasibin wasiyatun bijuz'in wasiyatun bihima. Baik. Jadi wasiat itu terbagi ya, tanqasimul wasiyatu binisbati ilal musa bihi, terkait al musa bihi, tinjauan terhadap al musa bihi terkait isi wasiat itu. Ya, wasiatnya apa gitu. Apa wasiatnya? Isi wasiatnya. Itu terbagi ya, salah satu aksam menjadi tiga jenis, yaitu wasiatin binasib, isi wasiatnya adalah nasib ya, nasib, jadi dia sebelum mati dia berwasiat bahwa ada nasib, ada bagian untuk fulan dari harta saya jika nanti saya mati. Atau wasiatin bijuz, atau mewasiatkan juz ya, atau wasiatin bihima, ada nasib, ada juz. Tayyib. Fal wasiatu bin nasibi ayyusa binasib, yakni nasib di sini nanti akan dijelaskan ya, kita sebentar lagi dibaca tadi. Yakni nasib maksudnya bagian ya, jadi ingat bahasanya nasib ya, nasib ini jatah, seperti jatah ahli waris atau juz atau bagian tertentu dari harta. Nah, baik, dibaca aja. Fal wasiyatu bin nasib. Fal wasiyatu bin nasibi ayyusa bin nasibi au misli nasibi ahadal warasati wahiyah ahadil warasati wahiyya naw'ani. Ahaduhuma ya, mewasiatkan nasib dari hartanya, yaitu wasiat dengan nasib bagian tertentu, nasib jatah ya, bagian dari harta. Au bimithli nasib ahadil warasa. Nah, atau nasib hadil waratsah, atau jatah yang sama dengan salah seorang ahli waris. Jadi ini ada dua. Nah, wahiya na'an. Yang pertama, kita ambil yang pertama. Ahaduhuma ayyusa binasibin warithin muayyanin. Binasibi warithin muayyanin. Falil musa lahu mislu nasibi dhalikal warithi matmuman ilal mas'alati. Yang pertama, salah satu dari dua itu, ya, diwasiatkan berupa nasib jatah, ya. Jadi ada wasiat, ya, dari hartanya, yaitu senilai nasib waritsin muayyan, jatah senilai jatah satu ahli waris tertentu yang ada di antara ahli warisnya. Maka al-musolahu yang dapat wasiat itu, ya, dia dapat mithlu nasibi dzalikal waris, dia dapat bagian dari harta mayit sama dengan senilai dengan jatah bagian ahli waris tersebut yang ditentukan tadi olehnya. Madmuman ilal masalah digabungkan dengan aslul masalah. Jadi aslul masalah, ada aslul masalah ahli waris, kemudian orang yang dapat, ya, bagian dengan wasiat itu jatahnya sama dengan salah satu dari ahli waris, berarti kemudian ditambah dengan aslul masalah sehingga angka bertambah. Nah, akan jelas nanti dengan contoh. Iqra falau awsa. Falau awsa bimisli nasibi sawjatihi walahu sawjatun. Di naskah itu an yusa atau an yusiah? Ini naskah yang lain. Falwasiatu bin nasibi an yusa atau an yusiah bin nasib. Yusa juga, sama. Ahaduhuma an yusa, sama. Taib, jadi sini taib perubahan ini. Falau awsa, nah. Falau awsa bimisli nasibi sawjatihi walahu sawjatun wabnun famas'alatul warasati min thamaniyati lisawjati thumunun wahidun walbaqi lil'ibni fanu'til musa fanu'til musa lahu mislu nasibi fana'til musa lahu mithla nasibi sawjatihi sawjati wahidan matmuman ilal mas'alati fatasihul mas'alatu min tis'atin lizawjati wahidun walil musa lahu wahidun wal baqi lil ibni. Kalau auso bimithli nasibi zaujatihi, apabila dia, ya, kalau dia berwasiat, ya, semisal dengan jatah bagian istrinya dari warisan, nah ini, jadi waris muayyannya di sini zaujah, yang diwasiatkan untuk orang itu dapat dari hartanya sama dengan jatah warisan istrinya. Berapa? Walahu zaujatun, dan dia punya satu istri, wabnun, ini ahli warisnya, zauja dan ibn. Zauja dapat berapa? Zauja ada ibn. Zauja itu kan jatahnya imma rubu imma thumun. Kalau ada walad berarti thumun. Catat thumun. Kemudian ibn ahli ta'asih berarti al-baqi. Jadi famas'alatu warathah min thamaniyah, seperlapan tadi zawja berarti delapan maslahnya, ya. Lizawja al-thumunu wahid wal-baqi lil-ibn, karena dia ahli ta'asih, yaitu sab'ah, sisanya tujuh lil-ibn. Tayyib. Nah, berapa jatahnya nasib az-zawjah dari warisan di sini? Wah, wahid, ya. Masalahnya tadi delapan, nasibuz zauja wahid wal baqiyatu sab'a lil ibn. Katanya wasiatnya untuk orang itu adalah sama dengan jatah warisan istrinya, berarti satu. Ya. Fanu'ti lil fanu'til musa lahu, maka kita memberikan, ya, orang yang dapat wasiat itu mithla nasibiz zaujati, sama dengan bagian az-zaujah wahidan, yaitu satu. Ya, berarti bertambah, kalau kita tambahkan satu ini ke masalah, madmuman ilal masalah, digabungkan ke masalah, berarti fatasihul masalah itu, masalah menjadi benar, mintis tis'ah. Jadi, coba lihat bagiannya, zaujah, thumun, sah, satu. Masalahnya delapan ya. Kemudian ibn tu, tujuh. Kemudian al-musa, lahu dapat berapa? Sah, satu. Kita total semua. Satu, tujuh, satu. Berapa? Sembilan. Nah. Lizzawujati wahid, walilmusa lahu wahid, walbaqi lil-ibn. Nah, walau awsa bimithli nasib ibnihi, ya, anak baca yang tersisa ini karena waktu. Walau awsa bimithli nasib ibnihi, kalau dia berwasiat sama dengan nasib bagian, jatah bagian putranya. Walahu ibnan, sementara dia punya dua putra. Ya, dua putra. Kita bagikan dulu warisannya. Dua ibn, langsung saja masing-masing kepalanya sah satu, karena satu jenis. Iya, berarti masalahnya dua. Likulli ibnin wahid. Nah, kata dia, saya berwasiat untuk fulan dari harta saya yang saya tinggalkan kalau mati, ya, senilai yang sama dengan jatah salah satu putraku. Berarti dapat sah satu. Falil musalahu ath-thuluth, yaitu sah satu. Nah, walikulli ibnin wahid. Coba anda tulis ibn satu. Masalahnya berapa? Dua. Ditambah al-musa lahu, dapat sah satu. Nah, itu kan nisbahnya semuanya sepertiga kan? Itu maksudnya. Fal musalahu tsuluts wa likulli ibnin wahid. Walau kana ma'ahuma bintun. Kalau bersama kedua putra itu ada bint, ini hitungannya berubah. Kalau ada bint kan berarti lidzakari mithlu hawlil unthayain. Jadi ibn itu kepalanya dua jatahnya, dianggap dua kepala. Jadi dua sah satu. Berarti masalahnya berapa? Dua satu. Lima. Al-musalahu dapat berapa? Nasibu binihi berapa tadi? Dua. Berarti dua, satu, dua. Berarti digabung jadi berapa totalnya masalahnya? Tujuh. Jadi dia dapat dua per tujuh. Falil musolahu suba'an. Ibn yang pertama dapat 2/7, ibn yang kedua dapat 2/7, bint dapat 1/7, al-musolahu dapat 2/7. Kata Syekh, falil musolahu suba'an. Yani 2/7. Walikulli ibnin subu'an, masing-masing ibn subu'an juga. Walil binti subu'. Jelas? Ya. Lanjut, terakhir, kita akhir dengan ini. Walau kanatil wasiyatu bimithli nasibil binti, kalau wasiatnya senilai jatah bint. Ya. Jadi dia hanya ahli waris hanya bint. Nah, berarti kan masih digabung ke contoh di atas. Nah, laukanatil wasiyatu bimithli nasibil bint, masih kelanjutannya. Ini kan mulai dari walau awsa bimithli nasib ibnihi walahu bnani falil musa lahu thuluth walikulu ibnin wahid. Kemudian walau kana ma'ahuma bintun falal musa lahu suba'an walikulu ibnin suba'an walbint suba'an. Kemudian walau kana til wasiyatu bimithli nasibil bint. Berarti kembali ke sini tadi, ada bint dan ada dua ibn. Ya, ya, jelas. Apabila wasiat itu untuk fulan senilai jatah al-bint, nah, coba kita hitung. Ibn 2, ibn yang kedua 2, kemudian bint 1, kemudian untuk al-musolahu 1. Ya, berarti total masalah semuanya berapa? 2, 2, 4, 1, 5, tambah al-musolahu 1 berarti 6. Karena al-musolahu sudus. Jadi untuk al-musolahu sudus karena dapat 1 tadi, seperti al-bint berarti 1/6. Walil bint juga tadi 1, 1/6 misbahnya, perbandingannya. Likulli ibn, masing-masing kepalanya 2 berarti sudusan 2/6, 2/6. Jelas ya? Barakallahu fiik. Naktafi bihadza. Subhanallahi wa bihamdihi.